yang ya'um qawlan wa fi'lan, yang mencakup perbuatan dan ucapan. Yang namanya ihsan, ihsan bil qaul wa ihsan bil amal. Adapun yang berikutnya, qulu linasi husna, dari satu sisi khusus hanya ucapan qulu, tapi dari sisi lain am, umum, karena sebutnya manusia, tidak seperti tadi orang tua, kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin. Tapi ini am. Qulu linnas, katakan pada manusia secara umum, nas, bahkan dikatakan umum, betul-betul umum, tidak hanya muslimin. Karena yang dikatakan dengan qaul yang ihsan, qaul yang husna, adalah ucapan yang hak, ucapan yang jujur, ucapan yang benar, ucapan yang mengajak pada kebaikan, ucapan yang mencegah dari kemunkaran. Maka itu untuk siapa? Untuk manusia secara umum, termasuk orang-orang kafir. Dakwahi mereka, itu ucapan ihsan. Ajak mereka untuk masuk Islam, itu ucapan ihsan. Ajak mereka untuk bertauhid, itu ucapan ihsan. Dan ucapkan dengan jujur, ucapkan ucapan yang hak, ucapan yang adil. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Apakah terhadap kawan ataupun lawan. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Berarti kalimat qaul husna wa qulu linnasi husna, ini am, linnas jami'ihim, untuk manusia secara umum. Wa aqimus salah, perintah berikutnya tegakkan salat. Wa atuz zakah, dan keluarkan zakat. Ini semua terkandung dalam perjanjian yang diangkat atas Bani Israel. Perjanjian yang ditegaskan terhadap Bani Israel. Wa id akhadna mitsaqa Bani Israel. Dan ingatlah ketika kami angkat perjanjian atas Bani Israel. Diperjanjikan, hendaklah kalian bertauhid, tidak beribadah kecuali pada Allah. Hendaklah kalian berbakti pada kedua orang tua. Hendaklah kalian berbuat baik kepada tetangga, kepada kerabat, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang miskin. Dan hendaklah kalian berbicara dengan ucapan yang baik pada seluruh manusia. Dan tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat. Ini barakallahu fikum, perintah-perintah Allah yang merupakan usul. Usul, prinsip-prinsip dasar. Tauhid merupakan usuluddin, prinsip agama. Berbakti kepada kedua orang tua juga prinsip agama. Berbuat baik kepada kerabat, orang miskin, anak yatim, ini juga sebagai prinsip agama. Demikian pula salat dan zakat. Maka ikhwanuna na'azakumullah, termasuk prinsip agama adalah qaulul haq. Qulu linnasi husna, ucapkanlah pada manusia dengan ucapan yang hak. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, wa hadhihi syara'i' min usuliddin. Syariat yang disebutkan ini, yang diangkat perjanjian atas Bani Israel, adalah prinsip-prinsip agama. Bahkan bukan hanya dalam agama Islam, prinsip-prinsip agama-agama samawi, prinsip agama Nabi Musa, prinsip agama Nabi Isa, prinsip agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan prinsip agama-agama pada semua syariat. Pada semua syariat. Maka dikatakan bahwa para anbiya itu ikhwan li'allat, saudara seibu, atau dengan bahasa lain saudara sebapak, beda ibu. Apa maknanya? Maknanya dari sisi tauhid sama. La ilaha illallah. Dari sisi prinsip-prinsip sama. Sedangkan rincian-rincian syariatnya berbeda-beda. Ini saudara sebapak mereka. Ikhwan ibn na'azakumullah. Adapun syariatnya, likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Masing-masingnya kami jadikan untuk mereka syariat sendiri-sendiri. Syariatnya berbeda-beda. Tetapi prinsip-prinsip agama seperti tauhid, Allah ta'budu illa iyyah, disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali. La ta'buduna illallah, disebutkan juga berkali-kali. Dan diperintahkan kepada Bani Israel. Diperintahkan pula pada kaum muslimin. Wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a wa bilwalidaini ihsana. Atau qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaikum alla ta'budu illallah. Ini semua perintah-perintah Allah kepada semua semua nabi untuk disampaikan pada semua umatnya. Qal rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, allati amarallahu biha fi kulli syari'ah, yang Allah perintahkan pada semua syariat. Syariatnya Nabi Muhammad jelas sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syariatnya Bani Israel disebutkan di sini. Demikian pula syariatnya Nabi Isa dan lain-lain. Lijtimaliha 'ala al-masalihil 'ammah. Kenapa perintah-perintah ini menjadi prinsip? Karena padanya ada masalih yang 'ammah, ada maslahat yang umum, kebaikan yang umum merata pada semua manusia. Fi kulli zamanin wa makan. Di setiap zaman, di setiap negeri, di setiap tempat mereka akan mendapatkan kebaikan dengan prinsip-prinsip ini. Fala yadkhuluha naskhun. Maka prinsip-prinsip agama ini tidak pernah dimansuhkan, enggak pernah dibatalkan, enggak pernah mansuh. Selalu sama. Setiap nabi selalu sama perintahnya. La ta'budu illallah. Ka asliddin, sebagai prinsip agama. Wa hadza amarna biha fi qawlihi. Dan ini yang diperintahkan kepada kita kaum muslimin dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah pada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ila akhiril ayat. Kelanjutannya diperintahkan untuk berbakti pada kedua orang tua. Kelanjutannya diperintahkan untuk berbuat baik pada dil qurba. Sama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Hadza min qaswatihim. An kull amrin amaru bih ista'saw. Allah ingatkan kembali bahwa mereka adalah orang-orang yang keras hati. Hadza min qaswatihim. Jadi ini contoh berikutnya. Merupakan kekerasan hati mereka Bani Israel. Setiap diperintah mereka melanggar. Setiap diangkat perjanjian mereka menentang. Setiap diperintah dengan syariat-syariat mereka berpaling. Fala yaqbalunahu illa bil aymanil ghalidha. Mereka tidak mau menerima kecuali harus dengan sumpah, harus dengan ancaman, dengan sumpah yang keras dan dengan ancaman-ancaman bi'uhud wal mauthiqah. Dengan perjanjian-perjanjian, dengan wasiqah-wasiqah. Ini karena kerasnya hati Bani Israel. Allah katakan di antara perjanjiannya atas Bani Israel, la ta'buduna illallah. Walaupun lafadznya bukan lafadz amr, la ta'buduna illallah. Ini lafadznya bukan lafadz nahi. Lafadz nahi maka akan hilang nunnya. La ta'budu illallah. Tetapi barakallahu fikum, justru kalimat ta'buduna illallah, jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah, disebutkan dengan bahasa khabar. Perjanjian atas kalian adalah kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Bahasanya bukan bahasa perintah, tapi bahasa berita bahwa kalian tidak beribadah kecuali pada Allah. Ini lebih ablang, lebih tinggi. Artinya hendaklah kalian menjadi orang-orang yang tidak beribadah kecuali pada Allah saja, tidak pada yang lain. Mengandung makna nahi di dalamnya agar jangan beribadah kepada yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza amrun bi ibadatillahi wahdah. Ini perintah untuk beribadah pada Allah saja. Wa naha 'ani syirk bihi, dan melarang untuk berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza asluddin. Inilah prinsip agama yang tidak berbeda antara satu nabi dengan nabi lainnya. tidak berbeda antara seorang rasul dengan rasul lainnya. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, dan kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang mereka semua berkata, beribadahlah pada Allah dan jangan beribadah pada taghut, jangan beribadah pada sembahan lainnya. Subhanallah. Allah katakan dengan kalimat wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, kami utus dan sungguh-sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul agar jangan beribadah kecuali pada Allah. Berarti semua rasul sama, tidak berbeda. Fala taqbalil a'mal kullaha in lam yakun hadha asasuha. Dan ini prinsip dasar agama, dan tidak akan diterima satu amalan saleh pun kalau tidak didasari dengan dasar ini. Tidak akan diterima salat tanpa tauhid. Tidak diterima puasa tanpa tauhid. Tidak diterima zakat tanpa tauhid. Enggak diterima semua amalan saleh tanpa la ilaha illallah. Tanpa prinsip la ta'budu illallah, tanpa prinsip la ta'buduna illallah. Tidak beribadah kecuali pada Allah. Fahada haqqullahi ta'ala ibadih, ala ibadih. Ini prinsip dasar yang berkait dengan hak Allah atas hamba-hambanya. Hak Allah atas hamba-hambanya. Wabil walidaini ihsana. Prinsip kedua, dan hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Wa ahsinu bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian berbuat ihsan. Ay ahsinu bil walidain. Wa hadha ya'ummu kull ihsanin qawliyin wa fi'li. Dan ini mencakup semua kebaikan. Hendaklah berbakti kepada kedua orang tua, maka kalimat ihsan yang sering diterjemahkan berbakti maknanya berbuat kebaikan secara umum. Qawli wa fi'li. Ucapan dan perbuatan. Ucapan dengan ucapan-ucapan yang baik. Perbuatan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Memuliakannya, menghormatinya, mengucapkan kalimat-kalimat yang sopan kepadanya, yang mengandung penghormatan kepada dua orang tua. Demikian pula membantunya, beramal dengan amalan yang saleh untuk kepentingan keduanya. Mimma huwa ihsan ilaihim. Yang semua itu merupakan ihsan ilaihim. Sehingga tidak bisa disebut satu persatu apa saja, karena hanya disifati dengan satu sifat, ihsan. Ucapan yang mengandung ihsan diperintah, perbuatan yang mengandung ihsan diperintah. Wa fihi nahi anil isaah ilal walidain. Yang berarti terkandung pula di dalamnya larangan isaah. Ada apa? Kamu. Dari tadi kamu sudah 4 kali 3 kali. Allah yahdik. Yakfi, cukup. Kita kembali kepada kitab. Terkandung di dalamnya larangan untuk berbuat isaah, karena isaah adalah lawannya ihsan. Diperintahkan untuk berbuat ihsan berarti dilarang berbuat isaah, karena isaah adalah diddul ihsan. Li'annal wajib al-ihsan wal amr bi syai' nahyun 'an diddihi. Dan yang namanya perintah pada sesuatu merupakan larangan lawannya. Ini satu kaidah. Saya ulangi kaidahnya. Al amru bi syai' nahyun 'an diddihi. Perintah pada sesuatu itu berarti larangan terhadap lawannya. Perintah berbuat ihsan berarti dilarang berbuat isaah, berbuat jelek. Perintah untuk berbuat baik berarti larangan untuk berbuat jahat. Kaidahnya wal amru bi syai' nahyun 'an diddihi. Wal ihsan diddan. Sedangkan kalimat ihsan memiliki dua lawan. Wa hiya a'zam, dikatakan awadam al ihsan wal isaah. Apa diddan, apa lawannya? Pertama al isaah. Yang pertama al-isa'ah tadi. Wahia a'zamu jurman, berbuat kejelekan-kejelekan kepada kedua orang tua, a'zamu jurman, yang paling besar dari dosa yang kaitannya kepada makhluk adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan itu lawannya ihsan. Sedangkan yang kedua, lawannya ihsan adalah adamul ihsan. Lawannya ihsan adalah tidak berbuat ihsan. Berbuat jelek juga enggak, tapi berbuat baik juga enggak. Tidak peduli dengan orang tuanya. Ini juga barakallahu fikum lawannya ihsan. Lawannya ihsan. Wa hadza muharram, dan itu diharamkan. Lakin la yajib an yulhaq bil awal, tetapi keharamannya tidak seperti yang pertama. Lawannya kan dua. Yang pertama isaah, berbuat kurang ajar pada orang tua, berbuat jelek pada orang tua, atau berbicara dengan kurang ajar pada kedua orang tua. Ini semua lawannya ihsan, dan itu durhaka, dan itu termasuk lawannya dari ihsan. Yang ketika dikatakan tentang a'zamul kabair, sebesar-besar dosa besar setelah syirik, adalah uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Tetapi ada lawannya ihsan yang tidak sampai pada durhaka, tidak sampai pada yang pertama, yaitu tidak berbuat ihsan, tidak mempedulikannya, tidak membantunya, tidak menggubrisnya, seakan-akan tidak ada orang tua. Khonibidina azakumullah, hadza muharram, ini haram, tetapi tidak bisa digabungkan dengan yang pertama. Yang ini di bawahnya, tidak seperti yang pertama. Wa kadza yuqal fi silatil aqarib wal yatama, demikian pula dikatakan, yakni prinsip yang sama terhadap kerabat-kerabat dekat, agar kita berbuat baik pada mereka dan jangan berbuat jelek. Dan juga terhadap anak yatim, dan juga terhadap orang-orang miskin. Wa tafasilil ihsani la tanhasir bil ad bal takunu bil hadd. Rincian perbuatan ihsan atau rincian ucapan ihsan itu enggak bisa dihitung dengan ad, enggak bisa dihitung dengan angka, enggak bisa dihitung dengan sekian, sekian, sekian. Ihsan ada sekian, enggak bisa. Tetapi bal takunu bil hadd, tetapi dihitungnya hanya dengan batasan dan definisi. Selama itu mengandung kebaikan, maka itu ihsan. Walaupun cuma membukakan pintu, walaupun cuma salam assalamualaikum, walaupun cuma kalimat kaif haluk, apa kabarnya pak, gimana kabarnya abi, sehat, gimana umi, itu sudah cukup. Ihsan. Maka barakallahu fikum, tidak bisa disebutkan satu persatunya secara rinci, tidak bisa dihitung dengan ad, tetapi dihitung dengan had. Kalau dirincikan apa saja terlalu banyak, terlalu banyak. Maka enggak bisa dihitung dengan angka, tapi dihitung dengan definisi. Selama itu ucapan mengandung kebaikan, maka itu ucapan ihsan. Selama perbuatan itu perbuatan mengandung kebaikan pada kedua orang tua, maka itu ucapan ihsan. Demikian pula pada tetangga, pada kerabat dekat, demikian pula pada anak yatim, kepada mereka-mereka dari kalangan orang-orang fuqara wal masakin. Tsumma amara bil ihsani ila an-nasi umuman. Kemudian diperintahkan untuk mengucapkan ihsan kepada manusia secara umum. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, "Wa min al-qawlil hasan amaruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar." Amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar. Termasuk ucapan ihsan adalah ucapan yang mengandung perintah untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat jelek. Berarti termasuk ucapan ihsan adalah al-amr bil ma'ruf wa nahyanil munkar. Taib liman? Untuk siapa itu? Untuk kaum muslimin saja? Tidak. Untuk orang kafir saja? Tidak. Untuk semuanya. Kaum muslimin perlu ditegakkan di tengah-tengah mereka amar ma'ruf nahi munkar. Demikian pula terhadap orang-orang kafir, perlu kita perintahkan mereka untuk berbuat baik dan mencegah dari berbuat jelek. Tentunya karena mereka kufar, kebaikan yang kita ajak adalah tauhid, agar mereka mau beribadah pada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lain. Agar mereka mau masuk Islam, agar mereka mau meninggalkan kekafiran, kesyirikan, kekufuran yang mereka lakukan, kita peringatkan, kita ancam. Ini perbuatan ihsan, ini ucapan ihsan. Wa qulu lin-nasi husna. Oleh karena itulah ketika masalah berbakti Allah khususkan wa bil walidaini ihsana, terutama dan pertama. Baru kemudian wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Tetapi ketika berbicara qaul bil ihsan, ucapan baik, maka Allah katakan qulu lin-nas ammam. Disebutkan secara umum, ucapkan pada semua manusia. Ucapkanlah ucapan-ucapan baik pada mereka. Apa ucapan baik kepada kelompok sesat? Hah? Sama saja. Diperingatkan mereka dari kesesatannya agar kembali kepada sunnah. Diperingatkan mereka dari dalalahnya agar mereka mau kembali kepada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu ucapan ihsan. Wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah pada manusia dengan ucapan yang baik. Ucapkanlah dengan ucapan yang ihsan. Wa min al-qawlil hasan amruhum bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar. Wa ta'limuhumul ilm. Dan termasuk ucapan ihsan adalah mengajarkan ilmu pada manusia. Ilmu agama, mengajarkan qala Allah qala Rasul, mengajarkan fiqh fid din, mengajarkan tauhid. Wa badlus salam, termasuk ihsan pada manusia khususnya kaum muslimin, adalah sebarkan salam. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah aku tunjukkan satu perkara yang kalau kalian kerjakan, kalian akan saling cinta mencintai. Afsus salam bainakum. Sebarkan salam tengah-tengah kalian. Wal bashashah, dan juga menemui mereka dengan wajah yang cerah, dengan senyum. Seperti tadi kita katakan, hanya dengan menyapa. Menyapa, ucapkan salam dengan senyum, itu sudah ucapan ihsan. Qulu lin-nasi husna. Wa ghairi dzalika min kulli kalamin thayyib, dan lain-lainnya dari ucapan-ucapan yang thayyib, dan itu sangat-sangat membantu dalam dakwah. Barakallahu fikum. Jangan anggap remeh. Sangat membantu dalam dakwah. Jangan kaku seperti robot yang tidak punya perasaan. Jangan kaku seperti robot yang enggak pernah bisa mengetahui perasaan orang lain. Jalan lurus saja ke tujuannya, selesai. Di kanan kirinya ada si fulan tidak dipedulikan sama sekali. Kasih salam mereka. Assalamualaikum, kaif halukum, bakhair. Kerja apa? Oh iya. Sudah senang mereka. Sudah senang mereka disapa seperti itu. Assalamualaikum, sibuk pak? Oh iya. Jangan anggap remeh masalah yang seperti ini. Karena Allah perintahkan secara umum. Qulu linnas. Ucapkan pada manusia. Enggak dikatakan ucapkan pada muslimin saja atau ucapkan pada orang ini saja, ucapkan lah linnas. Pada manusia secara umum. Walamma kana al-insan la yas'an nas bimalihi. Dan karena manusia tidak semuanya mampu untuk berbuat baik dengan harta, enggak semua mampu berbuat baik dengan apa yang dia miliki, maka diperintahkan untuk berbuat ihsan yang bisa dilakukan oleh seluruh manusia, oleh seluruh kaum muslimin. Kalau kita akan berbuat baiklah dengan perbuatan kalian, ada yang sedang sibuk, enggak bisa membantu mereka, ada yang fakir, enggak bisa membantu dengan harta, ada yang begini, ada yang lemah, ada yang macam-macam. Tetapi kalau dengan ucapan, hampir semuanya bisa, kecuali yang bisu. Maka Allah perintahkan qulu lin-nasi husna. Amara bi amrin yaqdir bihi 'alal ihsan. Maka Allah perintahkan dengan satu perintah yang mampu dikerjakan oleh setiap muslim. Ila kulli makhluk, untuk seluruh makhluk, yaitu al-ihsan bil qaul, yaitu perbuatan baik dengan ucapan. Dengan ucapan yang baik, dengan salam, dengan nasihat, dengan menegur, dengan menyapa. Fayakunu fi dhimni dhalika an-nahi anil kalamil qabih. Dan dengan kaidah tadi, berarti ini pun larangan dari ucapan-ucapan jelek. Karena kaidahnya al-amru bisyai nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu merupakan larangan dari lawannya. Maka kalau ada perintah dalam Al-Qur'an dengan tegas qulul linnasi husna, ucapkanlah ucapan yang baik pada manusia, maka maknanya dilarang untuk mengucapkan ucapan jelek pada manusia. Ucapan dusta, ucapan pengkhianatan, ucapan palsu, saksi palsu, dan seterusnya. Khanifilina azakumullah. Wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala an la ta'jilu. I'jilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Apa kata para ulama? Kata Ibn Athiyyah rahimahullah, al-adil fil qawl, yang namanya adil dalam ucapan adalah tetap menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Apakah terhadap aqarib ataupun aba'id? Apakah terhadap kerabat dekat ataupun orang yang jauh? Apakah itu saudara kita atau itu bukan saudara kita? Apakah itu adalah kawan-kawan kita atau lawan-lawan kita? Tetap yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itu namanya adil. Itu juga ucapan husna. Wa qulu linnasi husna. Maka lawannya sangat mengerikan, yaitu ucapan dusta, saksi palsu. Alau nabi'ukum bi akbaril kabair, kata Nabi. Maukah aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah, kata para sahabat. Tentu ya Rasulullah. Dijawab, al-isyraku billah. Yang pertama syirik pada Allah. Wa uququl walidain, durhaka pada orang tua. Fakana muttaki'an fajalas. Nabi yang tadinya bersandar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tiba-tiba bangun dan menyatakan ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur. Terus diulang-ulang sampai para sahabat menyatakan ya laitahu sakat. Qulna laitahu sakat. Hatta qulna laitahu sakat. Sampai kami berkata dalam hati kami, mudah-mudahan beliau mau berhenti karena terus diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena itu termasuk akbar al-kabair, tetapi dianggap remeh oleh masyarakat kaum muslimin. Maka diulang-ulang oleh Nabi, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur. Ucapan dusta, saksi palsu. Ucapan dusta dan persaksian palsu. Ketahuilah, kata Nabi, termasuk akbar al-kabair adalah qaulaz zur, ucapan dusta. Wa syahadatiz zur dan persaksian dusta. Khana binna azakumullah. Dan biasa seringkali dilakukan oleh mereka, orang-orang yang du'afa'ul iman, karena itu saudaranya, karena itu orang yang dicintainya, maka walaupun salah dibilang benar. Undah, dia gak salah. Kamu jadi saksinya, siap saya jadi saksinya, padahal salah. Dan dia tahu. Ada syahadatuz zur, saksi palsu. Qulna a'udzukum Allah qulu linnasi husna. Ucapkanlah pada manusia dengan ucapan baik. Maknanya adalah larangan untuk mengucapkan ucapan-ucapan jelek. Fayakunu fi dhimni dhalik an-nahi anil kalamil qabih linnas. Terkandung di dalamnya larangan untuk berucap dengan ucapan-ucapan yang jelek kepada manusia. Hatta lil kuffar. Walaupun terhadap orang-orang kafir. Wah, orang kafir ini kita bohongin aja. Tidak bisa. Ini kan orang kafir, kita curangin aja. Gak bisa. Diperintahkan untuk berbuat adil pada semuanya. La yajrimannakum syana'anu qawmin ala an la ta'jilu. Janganlah kebencian kalian pada mereka menjadikan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah. Dan berucaplah dengan ucapan yang adil pula. Maka Rasulullah SAW tidak melanggar perjanjian walaupun perjanjiannya dengan orang-orang musyrikin dalam perjanjian Hudaibiyah. Nabi SAW dan para sahabatnya tidak melanggar perjanjian, walaupun perjanjiannya dengan Yahudi Bani Israel di Madinah. Rasulullah SAW tidak melanggar perjanjian-perjanjian yang telah disepakati, walaupun terhadap orang-orang kafir. Selalu mereka yang membatalkan. Selalu orang-orang kafir yang membatalkan. Kaum muslimin tidak ingkar janji. Kaum muslimin tidak membatalkan janji. Kaum muslimin tidak berdusta, tidak berkhianat. Jujur. Qunibidina azakumullah. Qala hatta lil kufar. Walaupun terhadap orang kafir. Apalagi? Sudah disebutkan tadi. Ucapan ihsan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Orang-orang kafir pun perlu. Mereka butuh untuk didakwahi. Diajak untuk berbuat yang hak. Untuk bertauhid la ilaha illallah. Untuk meninggalkan kekafirannya. Untuk masuk Islam. Beribadah hanya pada Allah. Qul ya ahlal kitab ta'alau. Wahai ahlal kitab, marilah kemari. Apa yang diperintahkan? Ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Alla na'buda illallah. Marilah kemari wahai Yahudi, wahai Nasrani, wahai ahlul kitab, wahai kaum Kristen, marilah kemari kita bersama-sama sepakat untuk tidak beribadah kecuali pada Allah. Rabbi wa Rabbukum. Allah, kalian akui, walaupun kalian agak cadel mengucapkannya Tuhan Allah, tapi yang dimaksud adalah pencipta langit dan bumi. Marilah kita sepakat untuk beribadah pada Allah saja yang kalian kenal, pencipta langit dan bumi, dan tidak menjadikan antar kita sebagai rob-rob selain Allah. Jangan yattakhid ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ini khairun 'azakumullah, ucapan ihsan yang diperintahkan. Qulu lin-nasi husna. Oleh karena itulah Allah menyebutkannya dengan nas. An-nas umum, mencakup semua manusia. Yang muslimnya, yang kafirnya, yang munafiknya, yang ahli bid'ahnya, semuanya. Hanya saja ihsannya masing-masing sesuai dengan keadaannya. Tadi sudah contohkan satu persatu. Kuffar, ahli bid'ah. Bagaimana dengan para munafikin? Khamirin a'azakumullah. Orang munafik diucapkan pada mereka qawlan baligha. Ucapan yang tegas dan jelas. Karena munafikin selalu mencari-cari kata-kata yang bersayap untuk ditafsirkan semau mereka. Itu munafikin. Sehingga harus ucapkan dengan tegas. Kepada mereka, jangan pakai bahasa-bahasa yang samar. Ucapkan pada mereka dengan ucapan yang tegas dan jelas. Qala, dikatakan oleh Syekh di selanjutnya, rahimahullah, oleh karena itu Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Jangan kalian membantah ahlul kitab kecuali dengan sesuatu yang ahsan, yang lebih baik. Ini dengan ucapan yang ihsan, ucapan yang hak. Jangan kalian cerca Tuhan-Tuhan mereka, niscaya mereka akan mencerca Tuhan kalian. Bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Jangan. Jangan dicaci maki. Mereka akan membalas mencaci maki Nabi, mencaci maki Rasul. Katakan pada mereka, beribadalah pada Allah saja, dan jangan berbuat kesyirikan. Kembalilah beribadalah pada Allah SWT, dan jangan menyembah Isa bin Maryam. Innama Isa bin Maryam Rasulullah. Dia hanya Rasulullah, utusan Allah. Disuruh untuk berjidal membantah mereka dengan ihsan. Naam. Wa min adabil insani alladhi addaballahu bihi ibadah. Dan di antara adab pada manusia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, an yakuna al-insan nazihan fi aqwalihi wa af'alihi. Hendaklah manusia itu baik tutur katanya. Ini adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar kita ketika berbicara baik, mengajak-mengajak dengan baik, melarang-melarang dengan baik, menegur-menegur dengan baik, membantah-membantah dengan baik, dengan tutur kata yang baik. Kadang-kadang seseorang menolak ilmu, menolak hak, menolak kebenaran, karena dibawakan dengan dicampuri sumpah serapah, caci maki yang kotor, yang membuat bulu kuduk ini berdiri. Maka orang-orang yang awam tidak melihat mana hak mana batil, melihat tutur katanya. Wah, saya enggak suka dengan ustadz ini, kasar, ucapannya kotor, padahal sedang membantah orang yang pantas dibantah. Ya, ini dia membantah orang yang memang pantas dibantah, tetapi kata-katanya tidak memilih dengan baik, tidak memilih kata-kata dengan baik. Padahal kata-kata ahlul hawa sudah cukup, sudah sangat cukup. Tapi kalau sudah lebih dari itu, setan, iblis, bajingan dan sebagainya, apa ini? Orang-orang merinding, oh ustadz kok begini ya? Binatang. Allah yang mengatakan dalam Quran, iya, ada memang Allah katakan inhum illa kal anam, mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak. Tetapi kita menginginkan bagaimana supaya mereka bisa menerima, supaya mereka paham, supaya mereka mau mengerti. Tetapi kalau dengan ucapan-ucapan seperti itu, khawatir, karena satu perkara yang sesungguhnya tidak perlu, karena dibantah dengan hujah-hujah sudah cukup, sudah jelas. Dan disebutkan dengan apa disebutkan oleh para ulama, sudah cukup, sudah jelas. Mereka sahibu hawa, mubtadi'un dal, itu sudah sangat cukup. Kenapa? Dengan kata-kata yang mengerikan, yang kadang-kadang di satu daerah dengan daerah lain berbeda. Mungkin daerah sana tidak mengapa, biasa saja. Tapi daerah lain, bisa jadi mereka akan langsung keluar dari majelis. Ah, kajian apa ini? Hati-hati. Hendaklah seseorang nazihan fi aqwalihi wa af'alihi, hendaklah dia baik dalam tutur katanya, baik dalam perbuatannya, sikapnya dalam keadaan baik. Saburan ala ma yanaluhu min adal khalq. Sabur artinya sangat sabar. Sabar yang sangat tinggi terhadap apa-apa yang dia dapat dari manusia. Resiko seorang da'i, resiko seorang penjuru dakwah atau seorang yang juru dakwah akan menghadapi berbagai macam ucapan-ucapan penentangan. Dan akan menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan dan ujian. Dan kadang ujiannya sangat menyakitkan hati. Rahimallahu Musa qad udhiya akthar min dhalik fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihi salam, beliau diuji dengan lebih dari itu, lebih dari kita semuanya, lebih dari semua para dai. Tapi beliau sabar. Kenapa? Baru terkena ujian yang ringan sudah sakit hati, besoknya khutbah isinya sumpah serapah, marah-marah, ngamuk-ngamuk, mencaci maki. Sabur. Seorang dai khususnya hendaklah memiliki sifat sabar. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'd rahimahullah dalam kitabnya, dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman, hendaklah saburan ala ma yanaluhu min adal khalq, hendaklah dia sabar yang sesabar-sabarnya ketika mendapati berbagai macam gangguan-gangguan dari makhluk. Imtithalan li amrillah, karena mempraktikkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa raja'an li thawabih, dan karena berharap pahalanya. Sabar. Mudah-mudahan jadi pahala buat kita. Ustaz, ustaz itu dicaci maki 15 halaman oleh si fulan dan si fulan. Belum selesai, datang yang lainnya. Di internet ustaz dikatakan begini dan begitu. Kalau diurusi semua, habis waktu. Mau diurusi, terlalu banyak. Biarkan, biarkan mereka berbicara. Kita tidak sakit kalau kita nggak dengar, ya toh? Toh kita nggak sakit kalau kita nggak dengar. Maka lain kali ya fulan, jangan sampaikan pada saya. enggak usah disampaikan. Kalau enggak penting, enggak usah disampaikan. Kecuali ada syubhat yang berbahaya, perlu dibantah, maka syubhat yang dibantah. Adapun pembelaan diri terlalu banyak, menghabiskan waktu, barakallahu fikum. Ustaz dibantah, saya menyampaikan kebenaran. Kalau dibantah, kita bantah lagi. Dibantah lagi, kita bantah lagi. Dibantah lagi, kita bantah lagi. Sampai kapan? Sampai kapan? Hujjah setelah jelas, bantahan sudah tuntas, selesai. Mereka mau ngomong apapun, masyarakat melihat hujjah-hujjahnya, cukup. Qul inna a'azakum Allah. Thumma amarahum biiqamatis shalah. Setelah diperintahkan untuk berkata dengan kata-kata yang baik, berucap dengan tutur kata yang baik, dan mengucapkan ucapan yang baik pada seluruh manusia, maka Allah perintahkan perintah berikutnya pada Bani Israel dan juga pada semua umat-umat para anbiya. Tsumma amarahum biiqamatis shalah. Kemudian perintahkan untuk menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Lima taqaddama anna shalah mutadamminan lil ikhlas lil ma'bud. Karena apa yang terkandung dalam salat sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa salat itu mengandung perkara ikhlas, keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala, peribadatan, penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zakat terkandung dalamnya ihsan pada manusia. Berarti dengan salat memperbaiki hubungannya pada Allah Subhanahu wa taala. Hablun minallah. Sedangkan zakat dalam keadaan hubungannya dengan manusia, membantu mereka, menolong mereka dengan harta, khususnya bagi mereka-mereka yang memiliki kelebihan harta. Artinya sudah di atas nisab, dan sudah di atas nisab selama 12 bulan. Maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Adapun di bawah itu anjuran, tidak wajib. Yang di bawah itu untuk bersedekah, untuk membantu fuqara wal masakin. Ini semua diperintahkan pada Bani Israel dengan perjanjian, bukan perintah biasa. Wa id akhadna mitsaq. Dan ketika kami ambil perjanjian atas Bani Israel. Tetapi apa yang terjadi pada mereka? Seperti kebiasaannya. Tsumma tawallaitum. Kemudian kalian berpaling. Kemudian kalian wahai Bani Israel berpaling dari perintah-perintah ini. Tsumma adalah ba'da hadzal amr, kemudian setelah perintah-perintah tadi kepada kalian, bihadil awamiril hasanah, dengan perintah-perintah yang baik, yang kalau seseorang melihat, seorang berakal melihat perintah-perintah Allah tadi, dia akan tahu bahwa pada perintah Allah itu ada kebaikan dari Allah. Idza nadhara ilaihal basir al-aqil 'arafa anna min ihsanillahi ala ibadihi an amarahum biha. Kalau seorang berakal memperhatikan, maka dia akan tahu bahwa apa yang Allah perintahkan dari perbuatan-perbuatan baik itu mengandung kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wa tafaddala alaikum wa tafaddala biha alaihim wa akhadha almawathiq alaikum. Yani yang sudah Allah berikan kebaikan itu pada mereka, dan apa yang Allah angkat perjanjian atas kalian, semuanya mengandung kebaikan mereka sendiri. Allah tidak butuh dari mereka, itu untuk kebaikan mereka sendiri. Ternyata tawallaitum, ternyata kalian berpaling ala wajhil i'rad, berpaling yani dalam bentuk penolakan. Karena berpaling itu bisa dua makna, berpaling dalam artian menolak dan berpaling dalam artian pergi. Walla mudbira. Lianna al-mutawalli, karena orang yang berpaling, qad yatawalla walahuniyah. Kadang-kadang ada yang berpaling, pergi. Setelah diangkat perjanjian, ya pergi tentunya kan. Itu juga berpaling. Tawalla. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini bukan kembali pulang. Bukan artinya dia cuma pergi, akan mengerjakan, bukan. Tetapi maknanya tawallaitum ala wajhil i'rad, kalian berpaling untuk menolak, tidak memiliki niat untuk rujuk, enggak memiliki niat untuk kembali. Wa haula'i laisa lahum raghbatun wala rujuk. Sedangkan mereka Bani Israel berpaling dan tidak memiliki harapan untuk balik sama sekali, tidak memiliki niat untuk kembali. Fa na'udzu billahi minal khudlan, maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kehinaan seperti yang Allah timpakan pada Bani Israel. illa qalilan minkum, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap, karena adilnya, karena maha adilnya, karena hikmahnya, maka Allah tetap mengecualikan illa qalilan minhum, kecuali sedikit sekali. Ini ada yang tidak berpaling, ada yang masih tetap berpegang dengan perjanjian tadi, tapi sedikit. Wa qawluhu, kata Syekh Sa'd rahimahullah, illa qalilan minkum hadha istithna'u li'alla yuhim annahum tawallaw kulluhum. Ini istithna, pengecualian, untuk menunjukkan bahwa mereka tidak berpaling seluruhnya. Bukan tawallaw kulluhum, ta'kid, bukan mereka semuanya, tetapi ada yang tidak seperti itu. Fa akhbara anna qalilan minhum asamahumullah, maka dikabarkan bahwa ada sebagian kecil mereka yang masih Allah lindungi. Wa thabbatahum, dan Allah mantapkan tetap di atas perintah Allah dan perintah Musa alaihi salam. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, tetap dikecualikan oleh Allah walaupun sedikit, tetapi sebagaimana dikabarkan dalam kaidah-kaidah, sebagaimana disebutkan dalam kaidah al-hukmu lil ghalib, sehingga tidak salah kalau kita katakan Bani Israel berpaling, Bani Israel menentang, Bani Israel begini, Bani Israel dilaknat dan seterusnya. Tidak mengapa. Kenapa? Karena al-hukmu lil ghalib, karena hukumnya adalah pada mayoritasnya, walaupun kita tetap tahu illa qalilan minhum, kecuali sedikit sekali, atau illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah, kecuali yang masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.